تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحماني ورحمكم الله جميعا. Dan insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarh Umdatul Ahkam li Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membaca keterangan beliau dalam Babu Shalatil Khauf, bab yang menjelaskan cara salat dalam keadaan takut. Dan hadis yang pertama sudah kita baca dan sebagian keterangan dari hadis ini sudah kita baca, insyaallah kita lanjutkan. Dan sebelumnya ana sampaikan beberapa keterangan dari ulama-ulama terdahulu yang berkaitan dengan memberikan semangat kepada anak untuk menuntut ilmu dan mencatat ilmu. Di mana anak merupakan harapan bagi orang tuanya. Harapan bagi orang tuanya, yakni anak tersebut akan memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Dan di dunia menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan di akhirat nam memberikan syafaat, nam menolong kepada orang tuanya, membukakan pintu surga untuk orang tuanya. Nam maka seharusnya bagi orang tua yang memiliki harapan seperti demikian untuk benar-benar memperhatikan pendidikan anaknya dalam perkara agamanya. Dan tidak cukup hanya sekedar menyiapkan beras dan pakaiannya, tidak cukup hanya sekedar membangunkan rumahnya, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah memberikan semangat kepada anaknya agar mau belajar, mau mempelajari ilmu agama. Nah, sehingga kita sebagai orang tua harus berusaha memenuhi apa yang dibutuhkan dalam belajar tersebut, dalam menuntut ilmu agama itu. Nah, apa yang kita mampu untuk anak kita belajar ilmu agama, nah kita harus berusaha untuk memenuhinya. Nah, karena demikian belajar itu membutuhkan biaya, membutuhkan perbekalan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, enam, ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan enam perkara. ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Di antara 6 perkara itu adalah perbekalan, biaya, dana. Nah, fa barakallahu fikum, di antara orang-orang terdahulu yang soleh, nah, yang menjelaskan atau yang memberikan semangat kepada anaknya dalam bertolabul ilmi, di antaranya adalah Mu'tamir bin Sulaiman, yang beliau meninggal tahun 187 Hijriah. Mu'tamir bin Sulaiman yang meninggal tahun 187 Hijriah, dan beliau berkata, kataba ilayya abi wa nabil kufah, ya bunayya ishtari al-warq waktub al-hadis fainal ilma yabqa wa dananir tadhab. Kata Mu'tamir bin Sulaiman, bapakku yakni Sulaiman bin Tarhan menulis surat kepadaku ketika aku di Kufah, wahai anakku, belilah kertas dan catatlah hadis, karena sesungguhnya ilmu itu akan tetap. Karena sesungguhnya ilmu itu akan tetap ada, sementara dinar-dinar akan hilang. Dinar, mata uang, nam, ya, atau secara umumnya harta benda itu akan hilang, tapi ilmu akan tetap. Nam, disebutkan dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi nomor atau halaman 292. Kemudian berikutnya Zubair bin Bakar rahimahullah, yang meninggal tahun 256 Hijriah. Dan beliau berkata, bapakku menulis surat kepadaku. Ia berkata, wahai anakku, wajib atasmu menuntut ilmu, karena sesungguhnya demi Allah, ilmu itu lebih baik bagimu daripada warisan bapakmu. Wahai anakku, wajib atasmu menuntut ilmu, karena sesungguhnya demi Allah, ilmu itu lebih baik bagimu daripada warisan bapakmu. Warisan bapakmu berupa harta benda. Nah, ilmu lebih baik daripada harta benda. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Madkhal ila As-Sunanil Kubra nomor halaman 399. Dari Sumamah bin Abdullah bin Anas, rahimahullah, beliau berkata bahwasanya Anas radhiyallahu anhu dahulu berpesan kepada anak-anaknya. Anas radhiyallahu anhu berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ikatlah ilmu dengan catatan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Nam, asar ini diriwayatkan oleh Abu Khaisamah dalam Al-Ilmu halaman 120. Nam, ini diantara beberapa pesan orang tua kepada anaknya, memberikan semangat kepada anaknya untuk menuntut ilmu. Nam, di mana orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan yang demikian tidaklah mungkin dicapai kecuali dengan ilmu, dengan mempelajari ilmu agama. Nah, kemudian berikutnya adalah nasihat untuk kita semua dari Fadilatul Syekh Soleh Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala. Beliau mengatakan, yang artinya, betapa banyak kami melihat manusia berlomba-lomba dan bergegas dalam mencari dunia yang mereka takut terluputkan darinya. Kami melihat mereka duduk-duduk dan berlambat-lambat untuk menghadiri sholat lima waktu yang merupakan tiang agama Islam. Betapa banyak kami melihat mereka duduk berjam-jam di jalan-jalan dan toko-toko, bertahan dengan cuaca panas dan dingin demi mencari dunia. Namun kami tidak melihat mereka bersabar hanya untuk beberapa menit saja di masjid untuk mengerjakan sholat atau membaca Al-Quran. Betapa banyak kami melihat sebagian anak muda kaum muslimin berlomba-lomba ke lapangan pertandingan bola, mengeluarkan biaya yang banyak hanya demi mendapatkan tiket masuk ke stadion, serta rela berdesak-desakan dengan ribuan penonton yang lainnya. Bahkan terkadang sampai menghabiskan siang dan malamnya berdiri tegak, membelalakan mata, serak-sorak suaranya hanya untuk melihat jalannya pertandingan dan mengetahui siapa yang mendapatkan kemenangan di antara mereka. Mereka persembahkan jerih payah yang mereka lakukan di jalan syaitan. Apabila mereka diseru untuk melaksanakan sholat lima waktu di masjid dengan seruan hayya ala sholah, mari mendirikan sholat, hayya alal falah, mari menuju kemenangan, mereka buta, tuli, dan berpaling. Seakan-akan muadzin mengajak ke penjara atau menginginkan balasan dari mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka rukulah, yakni sholatlah, mereka enggan ruku. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Surat Al-Mursalat ayat yang ke-48. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan yang artinya, ingatlah pada hari betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu untuk sujud. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh dahulu sewaktu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukannya. Surat Al-Qalam ayat yang ke-42 dan 43. Ini orang-orang nanti di hari kiamat, orang-orang yang tidak mau sujud, tidak mau ruku, tidak mau sholat sewaktu di dunianya. Dan ketika diseru oleh muadzin untuk sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, tetapi mereka tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka nanti di yaumil kiamah ketika diperintahkan untuk sujud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mampu sujud, mereka tidak mampu ruku. Nah, wahai kaum muslimin, beginilah keadaan kebanyakan dari kita, mengedepankan dunia serta menjauh dari akhirat, tidak mengambil pelajaran dari pendahulu kita, tidak melihat kepada sekeliling kita, tidak tergugah dengan nasihat, tidak bermanfaat peringatan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita memohon kepada Allah agar menganugerahkan kepada kita untuk bertaubat dan membangunkan hati-hati kita dari kelalaian. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan mengabulkan. Dan sumbernya adalah dari khutbah yang bertema peringatan dari tertipu terhadap dunia. Dan Al-Khutbah Al-Mimbariyah jilid yang pertama halaman 313 sampai 314. Ayolah ikhwah rahimani wa rahim jami'an, namini nasihat risih soleh Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Anam semoga menjadikan enam peringatan baik kita semuanya, menggugah kita semuanya dan menghilangkan kelalaian kita enam dari terlena dengan enam indahnya dan manisnya dunia ini. Dan insyaallah taala kita lanjutkan membaca keterangan Syaikh Ibnu Taimin rahimahullahu taala dalam Tanwil Afham Syarah Umdatul Ahkam pada penjelasan hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatal khauf fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al adu fa qamat ta'ifatun mahu wa ta'ifatun bi za'i al adu fa shalla bil ladina mahu rak'atan thumma dhahabu wa ja'a al akharuna fa shalla bihim rak'atan wa qadat at-ta'ifatani rak'atan rak'atan. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengimami kami salat, yaitu salatul khauf, pada sebagian hari-harinya yang menjumpai padanya musuh. Maka berdirilah sekelompok pasukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekelompok yang lainnya menghadap ke arah musuh. Kemudian Nabi mengimami 6 kelompok pasukan yang bersamanya 1 rakaat. Kemudian mereka pergi menghadap ke arah musuh. Dan datanglah kelompok yang lain yang belum sholat, kemudian sholat bersama Nabi 1 rakaat. Dan kedua kelompok tersebut menyelesaikan sholat 1 rakaat 1 rakaat, menyempurnakan sholat 1 rakaat 1 rakaat. Nah, kita baca syarah global, penjelasan yang global dari hadis ini ya, supaya mudah difahami. Yukhbiru Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ihda ghazawatihi qabla kibla Najdin wal adu fi ghari jihadil kiblah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya dulu beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada salah satu peperangan di daerah Najd. Sedangkan posisi musuh berada tidak di arah kiblat. Posisi musuh dan tidak di arah kiblat. Fa shalla bihim Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatal khauf. Maka Nabi mengimami mereka, nam mengimami mereka salatul khauf, salat dalam keadaan takut. Faja'alahum ta'ifataini ta'ifatan muqabilatan lil adwi taharusu wa ta'ifatan sholat ma'hu rak'atan suman sorof. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menghadap ke arah musuh, berjaga-jaga, dan satu kelompok sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1 rakaat. Kemudian mereka berpaling. Yani berjaga-jaga dalam keadaan tetap sholat. Dalam keadaan nam tetap sholat, yakni belum selesai sholatnya, belum nam salam. Wahum ala sholatihim, ya mereka tetap di atas sholat mereka. Fawaqafu fi nahril adu. 6 kelompok yang pertama yang sudah salat dengan Nabi 1 rakaat menghadap ke arah musuh. Tsumma ja'at at-ta'ifatu allati tahrusu fa sallu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rak'ata allati baqiyat min salatihi fa sallama bihim. Kemudian datanglah kelompok yang tadi berjaga-jaga. Kemudian mereka sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1 rakaat yang tersisa dari sholat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi salam. Karena Nabi sudah 2 rakaat. Tsumma atammu li anfusihim wa ansarafu. Fawaqafu fi nahril adu. Kemudian kelompok yang kedua yang sholat bersama Nabi, nam ini mereka menyempurnakan untuk diri-diri mereka, yakni mereka sholat sendiri-sendiri rakaat yang kedua. Nam setelah selesai, nam sempurna 2 rakaat, maka mereka pun berpaling dan berjaga-jaga menghadap ke arah musuh. Thumma raja'at at-ta'ifatu al-ula fatammat ar-raq'ata allati baqiyat min salatiha. Kemudian datanglah kelompok yang pertama, yang pertama-tama salat bersama Nabi. Ya, kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang pertama ini menyempurnakan satu rakaat yang tersisa dari salat mereka. Nah, salat mereka menyempurnakan masing-masing sendiri-sendiri rakaat yang kedua. Dan di salatul khauf masing-masing dari imam dan makmum salatnya dua rakaat. Ya. Nah. Taib, ini mana yang global dari hadis ini? Fawaidul hadis, faidah-faidah dari hadis ini. Qala Syekh rahimahullahu taala al-faidatul ula masyru'iyatu salatil khauf 'inda wujudi sababiha. Disyariatkan melakukan salatul khauf ketika ada sebabnya. Ya, disyariatkan melakukan salatul khauf ketika ada sebabnya. Apa sebabnya? Berperang menghadap musuh. Menghadapi musuh. Khawatir kalau musuh menyerang dengan tiba-tiba ketika semua pasukan salat. Nah, maka dibagi pasukan tersebut menjadi dua kelompok. Nah, al-faidatus tsaniyah, faidah yang kedua, anna min anwa'i salatil khauf idza kana al-adu. Idza kana al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Ayat simal qa'id al-jaysha 'inda salati ila ta'ifataini. Bahwasanya di antara macam salatul khauf, di antara kaifiyah ataupun cara salatul khauf, apabila musuh berada nam di posisi selain kiblat. Posisi musuh bukan di arah kiblat. Hendaklah pemimpin pasukan nam ketika mau sholat membagi dua pasukannya, membagi pasukan menjadi dua kelompok. Ta'ifatan taqifu amamal adu tahrusu walukhra tusallimahu raq'atan. Nam pemimpin pasukan membagi dua pasukannya, nam satu kelompok berdiri bersama, berdiri menghadap ke arah musuh berjaga-jaga. Ya, satu kelompok berdiri menghadap ke arah musuh, ya, berjaga-jaga, sedangkan kelompok yang kedua nam salat bersama pemimpin pasukan. Salat bersama pemimpin pasukan. Satu rakaat. Ya, satu rakaat. Tsumma tadhhabu fataqifu amamal adu tahrusu wahya ala salatiha. Kemudian setelah salat satu rakaat bersama pemimpin pasukan, nam kelompok yang pertama ini kemudian pergi nam berdiri menghadap ke arah musuh berjaga-jaga dalam keadaan tetap salat, yakni tidak nam tidak diputuskan salatnya, tidak batal salatnya. Nah, tetap terhitung dalam keadaan sholat, walaupun nanti mungkin menghadapnya tidak ke arah kiblat. Ya, karena ini musuh bukan di arah kiblat. Nah, tetap terhitung dalam keadaan sholat. Thumatati ta'ifatul lati kanat tahrusu fatusolli ma'hu arok atal lati bakiyat min sholatihi. Kemudian datanglah kelompok yang tadi berjaga-jaga. Nam, kelompok yang tadi berjaga-jaga yang belum sholat, nam datang, nam kemudian sholat bersama pemimpin pasukan. Satu rakaat yang masih tersisa dari sholat pemimpin pasukan tersebut. Nam, faida sallama qadat ma baqiya min sholatiha tsumma dhahabat tahrusu amamal adu. Maka apabila pemimpin pasukan tersebut salam, ya, salam Naam, karena sudah dua rakaat. Qadat ma baqiya min salatiha, maka kelompok yang salat bersama pemimpin ini menunaikan atau menyelesaikan satu rakaat yang tersisa dari salatnya. Naam, pasukan yang kedua, naam, yang salat bersama imam, bersama pemimpin pasukan, naam. Setelah imam salam, maka pasukan ini berdiri, naam, menyempurnakan salat atau menambah satu rakaat yang masih tersisa. Salat sendiri-sendiri, tidak berjamaah lagi. Naam. Sampai selesai, sampai salam. Kemudian setelah salam, pergi dan berjaga-jaga menghadap ke arah musuh. Tsumma tarju ta'ifatu ats-tsaniyah. Fatakmulu ma baqiya min salatiha tsumma tusallim. Kemudian datanglah kelompok yang kedua, yang tadi berjaga-jaga. Ya, yang baru salat satu rakaat bersama imam. Ya. Kemudian kelompok yang kedua ini menyempurnakan apa yang tersisa dari sholatnya, yaitu satu rakaat dikerjakan masing-masing. Ya, dikerjakan masing-masing. Nah, sampai selesai kemudian salam. Kemudian salam. Nah, jadi masing-masing dari kelompok pasukan tersebut sholatnya adalah dua rakaat, dua rakaat bersama-sama imam, satu rakaat, satu rakaat. Kemudian disempurnakan, ditambah sendiri-sendiri satu rakaat, satu rakaat. Nah, bisa paham ini? Ya, nah. Al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga. Jawazul amal al-katsiru wa al-katsiri fi sholati li dharurah. Diperbolehkan melakukan gerakan yang banyak. Diperbolehkan melakukan gerakan yang banyak dalam sholat karena terpaksa, karena dibutuhkan. Nah, seperti di sini sholatul khauf, posisi musuh bukan di arah kiblat. Nah, satu kelompok enam sholat bersama nabi atau bersama pemimpin pasukan. Nah, satu rakaat kemudian setelah itu mundur. Ya, nah, tentunya mungkin berputar atau enam belok kanan belok kiri. Ya, menghadap kanan atau menghadap kiri. Nah, karena posisi musuh tidak di arah kiblat. Ya, enam. Baik, setelah enam berjaga-jaga, setelah itu kemudian datang kembali memposisikan diri menghadap ke arah kiblat, enam, melanjutkan sholatnya. Enam, dan perbuatan yang demikian, gerakan yang demikian tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Enam, dikarenakan darurah, terpaksa. Ya, dikarenakan terpaksa. Enam. Baik. Al-faidatul rabi'ah, faedah yang keempat, wujubu ittikhadil hadr minal a'da'i bikuli wasilatin. Wajib mengambil atau wajib waspada terhadap musuh. Wajib waspada terhadap musuh dengan segala wasilah. Nah, dengan segala perantara, dengan segala keadaan. Ya, wajib waspada terhadap musuh. Ya, enam. Sampai dalam sholat, ya, enam. Ya, tidak semua pasukan melakukan sholat bersama-sama sekaligus, tidak. Ya, akan tetapi enam dibagi dua, sebagiannya berjaga-jaga, sebagiannya sholat. Ini dalam rangka apa? Mewaspadai musuh. Jangan sampai musuh enam menyerang ketika enam kaum muslimin ataupun enam pasukan kaum muslimin sholat enam seluruhnya. Ya, enam. Taib. Wajib enam waspada terhadap musuh dengan melakukan segala wasilah. Ya, dengan melakukan segala wasilah. Faidah yang kelima, wujubul muhafadah ala sholati fi waktiha ala yihalin kanat. Wajib menjaga sholat pada waktunya. Ya, wajib menjaga sholat, yakni menunaikan sholat pada waktunya. Ala ayyi halin kanat, bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun keadaannya. Nah, sampai dalam keadaan perang, dalam keadaan menghadapi musuh yang urusannya adalah nyawa, hidup atau mati. Ya, nah, wajib menjaga sholat, ya, pada waktunya, ya, ditunaikan sholat pada waktunya. Ya, nah, tabarakallahu fikum. Kalau demikian, dalam keadaan perang, dalam keadaan menghadapi musuh, dalam keadaan hidup atau mati, tetap diwajibkan melaksanakan sholat, maka lebih-lebih dalam keadaan aman. Lebih-lebih dalam keadaan aman. Oleh karenanya kaum muslimin, ayo ikhwah rahimani wa rahimun jami'an. Wajib atas kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah mengkaruniakan kepada kita keamanan. Di antara bentuk bersyukurlah kita menunaikan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah perintahkan. Di antaranya melaksanakan sholat pada waktunya, melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya. Jangan ditunda-tunda, ya, jangan ditunda-tunda. Ya, 6. Taib. Kemudian lebih daripada itu adalah dengan berjamaah. Ya, dengan berjamaah. Nabi SAW dalam keadaan berperang, dalam keadaan menghadapi musuh, sholatnya berjamaah. Sholat berjamaah. Nah, maka lebih-lebih dalam keadaan aman. Lebih-lebih dalam keadaan aman. Nah, berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, sholat berjamaah di masjid. Nah, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai masbuk. Nah, salaf, sebagian salaf pada zaman dahulu. Nah, sebagian orang-orang sholat pada zaman dahulu menangis, menyesal ketika terlambat sholat, ketika menjadi masbuk. Ya, nah, faedah yang berikutnya, wujubu sholatil jamaah ala rijal hadaron wa safaron fi halil aman wal khauf. Wajib sholat berjamaah atas kaum laki-laki ketika hadir, ketika safar, nah, pada keadaan aman dan pada keadaan takut. Perkara yang maklum. Nah, faedah yang berikutnya, anna sholatal jamaah tudrok birokatin. Bahwasanya sholat berjamaah didapatkan dengan 1 rakaat, yakni didapatkan dengan ruku bersama imam. Nah, 6. Bahwa sholat berjamaah, 6, terhitung berjamaah didapatkan dengan ruku, dengan ruku bersama sama imam. Nah, 6. Walaupun di sana memang ada pendapat yang lain, ya, ada pendapat yang lain. Ya, 6. Akan tetapi Allah alam ini pendapat yang rajih, ya, dan di 6 yang dirujuk oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya apabila seorang makmum bisa ruku, mendapatkan ruku bersama imam, maka terhitung berjamaah. Terhitung berjamaah, 6, terhitung mendapatkan 1 rakaat. 6. Barakallahu fikum. Ini faedah-faedah yang disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.